Hey. Kemana engkau pergi, tiada kau hari ini. Serasa hampa hati tanpa kehadiranmu. Kemana kau menghilang, biasanya kau di sini. Menemani aku mengawali hari. Sebagian orang mereka menghindarimu. Kau tak bisa mati, adakah mereka tahu. Di saat engkau hadir, bumi kelihatan indah. Kemana kau pergi, aku merindukanmu. Tak banyak yang ku minta, hanyalah kehadiranmu. Bersinarlah kembali, wahai mentariku. Tak banyak yang ku minta, hanyalah kehadiranmu. Bersinarlah kembali, bersinarlah kembali. Ku ingin engkau hadir selalu. Sinari bumi awali hariku. Tiada anak kecil berlarian di taman. Tiada bunga-bunga berkembang tanpamu. Aku berharap mega mendung awan hitam itu cepat berlalu. Ku ingin engkau hadir selalu. Sinari bumi awali hariku. Oh, ku ingin engkau hadir selalu. Sinari bumi awali hariku. Ta da ta ta ta ta ta ta ta ta ta. All right. Ooh, ooh, yeah. Oh, oh, yeah. Na na na na na na na na.